cinta, hatimu gelisah, hilang kekasih hati, hidup jadi merana, insan jadi idaman, kini di putus di tengah jalan, terpaksa mengalah. Mengapa menyinta, andainya tak setia, tak usahlah bercinta, jika ditakdirkan cintamu didustai, pastinya